selalu tersenyum. Di saat ku acuhkanmu, kau selalu terdiam dan tetap tersenyum kepadaku. Ku menyesal selalu membantah kata-katamu. Ku sadari kau begitu sangat berarti. Ibu, mohon maaf atas perbuatan dan kelakuan diriku. Ibu, ku sadar kau berikan ketulusan yang berarti. Oh ibu, terima kasih buat Trisolos yang udah datang. Ya. Ibu, mohon maaf atas perbuatan dan kelakuan diriku. Ku menyesal selalu membantah kata-katamu. Ku sadari kau begitu sangat berarti. Oh ibu, yeah, yeah. Ah, yeah, yeah. Kau berikan ketulusan yang berarti.